Tembakan, serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong hidup berhasil bertemu dengan putranya Pangrango alias si Tabib Cebol. Tetapi belum lagi ia sempat bicara dengan putranya yang seumur hidupnya tak pernah dilihatnya, datang Resi Amista yang kemudian siap menerjangnya. Aku kira cukup sudah kebahagiaanmu, Jerangkong hidup. Ini adalah saatnya bagi kalian semua yang menentang aku untuk menerima kematian. Baiklah, aku akan menerima kematian itu. Tetapi aku mohon padamu agar memberikan kesempatan padaku beberapa saat untuk bicara dengan putraku ini. Setelah itu, kau tidak perlu bersusah payah mengangkat tangan untuk membunuhku. Tetapi aku, Jerangkong hidup, akan membunuh diri di hadapanmu. Dengan tanganku sendiri, aku akan memecahkan dadaku ini. Berilah aku kesempatan untuk berbicara dan memohon maaf padanya. Sayang sekali. Justru aku tidak ingin mengabulkannya. Aku lebih suka melihatmu mati mendelik karena penasaran. Bersiaplah. Kau benar-benar iblis tidak berperi kemanusiaan, Resi Amista. Biarpun aku tidak tahu sepak terjangnya pada beberapa puluh tahun yang silam, tapi aku mengerti dan bisa menduga bahwa engkau adalah iblis yang haus darah, yang juga tidak mengenal peri kemanusiaan. Karena itu sudah sepantasnya engkau mati penasaran. Walaupun sudah dalam keadaan terluka, tapi iblis Jerangkong ini tidak bisa kubuat main-main. Agaknya jika tidak mengandalkan rawan rontek yang baru kudapatkan, aku akan kesulitan menghadapinya. Aku tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Aku harus mengerahkan aji lima bayang-bayangku. Dalam waktu sekejap saja, kedua tokoh mahasakti itu sudah saling terjang dengan ilmu puncak mereka. Jerangkong hidup melayang-layang sambil menerjang dengan aji kelelawar saktinya, sambil juga berkali-kali menghindar, melantar diri dari serangan lima bentuk semu Resi Amista. Dan akibatnya, pohon-pohon di sekitar mereka yang dijadikan tempat berkelit dan sembunyi Jerangkong hidup hancur terkena serangan Resi Amista. serangan dari lima bentuk semuanya. Sedangkan pukulan-pukulan pamungkas dari kelelawar saktiku hanya sesaat membuatnya terkapar. Dan bentuk itu segera bangun menyerangku lagi. Sebentar lagi kau akan menjadi jerangkong kotor. Jerangkong mampus. Aku tidak dapat lagi menahan gempurannya terus-menerus. Mau lari kemana kau jerangkong? Terimalah ini lagi jerangkong, mampus kau. Iya. Habis sudah nama besarmu jerangkong hidup. Kini engkau sudah tidak mampu bergerak lagi di telapak kakiku, ha? Sesaat kemudian, tubuh Resi Amista kembali menjadi satu. Empat bentuk semu itu hilang lenyap seakan-akan masuk menyatu ke dalam tubuh Resi Asing yang kini tegak berdiri di samping tubuh jerangkong hidup yang sudah tidak bergerak lagi. Tapi beberapa saat kemudian, ia bergerak mendekati si Cebol Pangrango. Dan engkau, pembantu tukang obat itu, temanilah jerangkong mampus itu, ha? Melihat tabib Cebol yang hanya mampu membuka mata berkedap-kedip, Resi Amisa segera melesat meninggalkan mereka, mencoba untuk mencari Dewi Jampi. Ayah, aku harus melihat keadaannya. Dewata Agung, apakah aku akan mampu untuk bergeser beberapa tombak ke dekat ayahku itu? Oh. Dewata, seluruh kekuatanku rasanya sudah hilang. Aduh, di manakah pil ramuan sakti penyembuh luka dalamku? Ini dia. Mudah-mudahan dengan pil ini aku dapat menggeser tubuhku ke sana. Aduh, au. Tidak. Ramuan obat ini hanya tinggal 3 butir. Aku tidak dapat menelannya. Aku harus memberikan ini pada ayahku. Keadaanku agaknya sudah sangat parah. Aku tidak mungkin dapat menyembuhkan diriku sendiri. Obat ini tidaklah dapat menolong diriku. Ya, aku akan berikan pada ayahku. Ayahku sangat hebat. Pastilah ia akan dapat sembuh. Pil ini dapat merangsang kembali tenaga saktinya, dan ia akan menjadi sehat kembali. Berhasil. Aku dapat menggeser tubuhku sedikit. Aku akan mencobanya terus. Aku akan berhasil. Ayah. Ayah, aku tidak sadarkan diri. Ayah, bangunlah ayah. Sadarlah ayah. Aku akan mencoba untuk memasukkan pil ini ke dalam mulutnya. Ini ayah. Telanlah semuanya. Tiga-tiganya. Akan aku coba basahkan dengan air ludahku agar mudah masuk ke dalam kerongkongannya. Berhasil. Obat itu telah masuk seluruhnya ke dalam perut ayahku. Dewa Agung, selamatkanlah ayahku. Orang yang selalu kuimpikan sepanjang hidupku. Sepanjang hayatku. Di mana aku ini? Rupanya aku tidak mati oleh pukulan resi asing itu. Pangrangu putraku. Ayah, gerakanlah tenaga sakti ayah. Ayah akan segera sembuh. Tiga pil mujarab itu telah masuk ke dalam perut ayah. Gimana pil itu? Kosong. Botol ini sudah kosong. Mana lagi? Kau simpan di mana obat itu lainnya? Bagaikan orang kesetanan, Jerangkong Hidup mencari di seluruh tubuh Pangrango, membolak-balik jubah tabib cebol itu. Hatinya menjadi cemas melihat keadaan putranya yang semakin lemah dan matanya semakin redup tidak bercahaya. Ayah, tidak ada lagi. Tiga-tiganya telah aku persembahkan pada ayah. Aku tidak kuat lagi. Bagaimana dengan bibi jampi ayah? Aku telah membawanya pergi jauh. Aku harus cepat membawamu menemuinya. Percuma ayah, percuma. Aku mengerti. Apa yang akan terjadi dengan diriku ini, ayah? Umurku akan segera berakhir. Dan memang ini yang menjadi kehendaknya. Dan juga kehendakku, ayah. Yaitu rela mati setelah berjumpa dengan ayah. Pangrang putraku, Anjani, aku benar-benar telah berdosa padamu, juga pada putraku ini, yang telah membalas semua dosa-dosaku dengan nyawanya sendiri. Tidak, aku tidak bisa menerima semua kebaikannya. Aku akan menyusul, menebus dosa-dosaku di alam sana. Luka yang masih terasa pedih itu semakin berdenyut keras dan menyakitkan. Manakala Jerangkong Hidup mengerahkan kekuatannya, mencoba untuk menguras seluruh isi perutnya dan menumpahkan obat yang telah masuk yang diberikan oleh Pangrango putranya itu. Pangrango putraku, aku akan menyusulmu dan juga ibumu. Aku akan mencoba menebus semua dosa-dosaku di hadapan kalian. Di hadapan kalian berdua di alam sana. Jerangkong Hidup mengejang dan kemudian terkapar tidak bergerak lagi di samping tubuh Pangrango putranya. Suasana di sekeliling pondok Dewi Jampi menjadi hening mencekam. Angin yang semula bertiup kini tidak lagi terdengar dan terasa desirnya. Seakan-akan turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa dua ayah dan anak itu. Dan tidak beberapa lama kemudian. Wah! tidak salah dugaanku. Mereka memang sudah tidak akan mungkin dapat menahan pukulanku. Kali ini Jerangkong hidup dan putranya. Dan lain kali, Mamang Kuraya serta para tokoh tanah Pasundan akan menjadi ajang pembalasanku. Dan aku yakin satu saat aku akan dapat melenyapkan Purbaya dan juga Cempaka. Akan aku tunggu saat itu datangnya, Jampi tidak berhasil kutemukan, tetapi Padepokan Gua Larang akan kumusnahkan manakala Purbaya tidak berada di sana. Mengapa jadi sepi seperti ini, Kakang Saka? Lihatlah, pintu pondoknya terbuka. Dan di mana Sariti? Kiparang Pungkur, seperti yang dikatakan dalam surat itu. Kita lihat ke dalam pondok. Mari. Tunggu dulu, Kakang. Kakang Saka, lihatlah kemari. Paman Pangrango. Dan itu adalah Jerangkong Hidup. Apa yang telah terjadi di sini? Apakah Jerangkong Hidup mengamuk dan membunuh semua orang di pondok ini? Tidak, Kakang. Jerangkong Hidup tidak mungkin melakukannya. Kau benar. Mereka mendapat luka yang sama, baik Paman Pangrango maupun Jerangkong Hidup. Pukulan yang mengandung kekuatan panas. Lihatlah, ini luka bakar yang walaupun kecil, tapi menusuk parah ke dalam dada dan perutnya. Dewata, setan manakah yang telah mengamuk dan mampu membunuh Jerangkong Hidup? Apakah mungkin Resi Amista? Rasanya di tanah Pasundan dan Jawa ini, yang mampu mengalahkan Jerangkong Hidup hanyalah Mamang Kuraya dan Resi Amista. Benar, kita harus mencari jawabnya di dalam pondok itu. Siapa tahu ada yang bisa kita temukan untuk memecahkan misteri ini. Sepi sekali. Agaknya pondok ini benar-benar sepi. Bagaimana, Dinda? Tak ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan jawabnya. Kita kelilingi sekitar tempat ini saja, Kakang. Kita coba cari apakah ada mayat-mayat lainnya. Mudah-mudahan saja tidak ada lagi yang kita temukan. Mari, Dinda. Beberapa saat, kedua pasangan suami istri itu mencari tanda-tanda di sekeliling pondok itu. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat ditemukannya. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu kembali dan menguburkan mayat Jerangkong Hidup dan Tabib Cebol Pangrango. Kita harus segera menuju Gua Larang. Keadaan Sariti pastilah sangat parah. Iya, Kakanda benar. Lusa adalah hari perayaan pernikahannya. Kita harus dapat menyelamatkannya. Menyelamatkan Sariti, pendekar wanita itu. Sahabat kita. Dan kini menjadi kakak ipar kita. Baiklah, kita tinggalkan tempat ini. Aku akan memberikan tanda dahulu pada makam mereka. Bagaimana, Kakanda? Apakah kita akan terus melarikan kuda kita? Aku lihat kuda Kakanda sudah demikian lelahnya. Kau benar. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Aku khawatir datang terlambat. Sariti membutuhkan pertolongan permata birumu. Teruslah pacu kudamu si Tunggul. Aku akan melepaskan kudaku ini dan berlari cepat. Baiklah saja ke punggung kudaku ini, Kakanda. Di belakangku. Tidak perlu, Dinda. Biarlah aku berlari di samping kudamu saja. Sekalian mengendurkan urat dan ototku yang tegang selama 2 hari 2 malam berkuda. Ayo, percepatlah lari kudamu si Tunggul itu. Aku ingin mencoba kecepatan larinya. Ayolah, percepat larinya dan kejar aku, Dinda Bulan. Kau tidak akan menang melawan kecepatan larinya, Kanda. Hiya, hiya. Ayo lari, Tunggul, dan kejar Kanda Saka. Thank you. Baiklah, Dinda. Semalaman mereka berkuda tiada henti. Dan ketika fajar tiba, mereka istirahat melepaskan lelah. Dan setelah beberapa saat, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju Gua Larang. Sebelum hari menjadi gelap, kita akan tiba di Gua Larang. Dan aku kira kita tidak akan terlambat dari batas hari yang ditentukan dalam surat Ki Parang Kuntu. Hiya, hiya! Ya, mudah-mudahan saja, Dinda. Saka dan Kakang Anting Bulan. Wah, Kakang Saka sudah kembali. Kembali. Kembali kita bersiap-siap. Di mana Sariti? Apakah kalian tahu di mana dia? Oh, calon pengantin berada di bilik Eyang Guru. Baru saja Eyang Guru memanggilnya. Ayo Kakang, kita lihat ke sana cepat. Tunggu dulu, Dinda. Kelihatannya tadi adik-adik kita tidak cemas. Mereka nampak gembira. Mungkin Sariti sudah berhasil disembuhkan. Kok ini ada-ada saja? Ayolah cepat. Oh, engkau Bulan. Oh, kau juga datang Saka. Itu Sariti. Kenapa engkau terkejut melihat keadaannya? Melihat ia telah sembuh. Iya, bukankah menurut surat Ki Parang Pungkur, kakeknya, Sariti dalam keadaan sakit yang sangat parah, yang tidak dapat disembuhkan sekalipun oleh Dewi Jampi. Benar, Wulan. Semula keadaanku memang demikian parahnya. Tapi untunglah datang Prabu Purbaya. Ia membantu Dewi Jampi dengan pusaka Kujang Cakrabuananya, hingga aku berhasil disembuhkan. Kujang Cakrabuana? Iya. Yang Guru, apakah yang sebenarnya telah terjadi di Pondok Dewi Jampi? Di Pondok Dewi Jampi? Iya. Tidak ada apa-apa. Sejenak dada kedua remaja itu berdesir tegang. Mereka saling pandang. Mereka menduga kejadian itu tentu akan berlanjut. Karena Eyang Guru maupun seisi padepokan Gua Larang tidak mengetahui kejadian hebat yang terjadi di Pondok Dewi Jampi. Apa sebenarnya yang dimaksudkan Adisaka? Apa Eyang, Kakang Seta dan juga Ki Parang Pungkur yang kemarin pernah ke sana tidak pernah tahu apa yang telah terjadi? Sudahlah, jangan berteka-teki saja, Wulan. Ceritakan saja apa yang terjadi di sana setelah kepergian kami. Kami tidak menemukan Dewi Jampi di pondok itu. Iya. Kami bahkan menemukan mayat Jerangkong Hidup dan Paman Pangrango. Yang jaga Dewa. Oh, gila. Apa yang terjadi? Apa itu, Saka? Coba ceritakan. Iya. Ceritakanlah, Saka. Kematian Jerangkong Hidup dan Paman Pangrango adalah karena sebab yang sama. Karena luka dan pukulan yang sama. Pangrango. Dan juga Jerangkong Hidup. Bagaimana ia bisa terbunuh? Siapakah yang mampu membunuh tokoh semacam dia? Tokoh yang mampu mengimbangi kemampuannya di masa ini hanyalah kakek guru Mamang Kuraya dan Resi Amista. Karena itu, tidak ada kemungkinan lain. Pembunuhnya pastilah Resi Amista. Ayolah, kita cari kakek gurumu Mamang Kuraya dan juga Ki Parang Pungkur. Kita bicarakan hal ini bersama mereka. Ya, kukira hanya Resi Amista yang dapat melakukan hal itu. Dan lagi, kasihan sekali nasib tabib cebol itu. Aku banyak berhutang budi padanya. Kunci dari semua kejadian ini ada pada Dewi Jampi. Kita akan mencari dan menemukannya. Ya, Tuanku Purbaya benar sekali. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kejadian ini akan terus berlanjut. Karena itu kita harus berhati-hati. Tingkatkanlah kewaspadaan kalian. Karena agaknya kematian mereka hanyalah beberapa saat setelah kita tinggalkan pondok itu. Mereka mengerti keberadaan kita di sana. Mereka bergerak setelah kita tinggalkan pondok itu. Agaknya memang iblis licik itu sengaja ingin bergerilya menyerang kita. Ya, Tuanku Raya benar. Kita semua harus berhati-hati. Dan satu-satunya orang yang dapat kita jatuhkan perhatian kita adalah pada Resi Amista. Nah, kau harus lebih meningkatkan kewaspadaan di padepokan ini, Wanayasa. Perketat penjagaan dan tempatkan para peronda itu sedikitnya 10 orang agar setidak-tidaknya mereka dapat berteriak jika ada pengacauan dari tokoh sakti. Iya, kau benar. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan tingkatkan penjagaan seketat mungkin. Dan lagi, aku kira Resi Amista atau siapapun dia tidak akan nekat untuk mencari mati mendatangi tempatku saat ini, di mana berkumpul para tokoh tanah Pasundan. Kakang Seta, kita pun harus membantu meronda malam ini. Ya, masa akan boleh begitu, Pengantin seperti kalian tugasnya hanyalah duduk dan mengurung diri dalam kamar. Biarlah kami dalam beberapa hari ini yang menjadi penjaga kalian. Bukankah begitu, Wanayasa? Iya, benar. Akhirnya begini. Masih ingat tidak kau, Sariti? Ketika dulu kita bertemu pertama kali, kau menguntit perjalanan kami dan akhirnya dengan pura-pura malu ikut juga bersama kami ke Gua Larang. Kau keterlaluan sekali, Wulan. Saat itu kan aku baru mengenal kalian. Tentu saja wajarlah jika aku malu-malu. Iya, aku ingat. Di padepokan ini juga beberapa tahun yang lalu, ketika kau mengantarkan surat dari kakekmu, yang ternyata berisi surat lamaran kakekmu untuk salah seorang di antara kami, Neng Sewu, ya kan? Sudahlah. Janganlah kalian menggodanya terus. Sayang sekali. Malam ini Hadi Dampu Awu tidak bersama-sama dengan kita. Jika saja ada, tentu suasana malam ini akan menjadi semakin menggembirakan. Oh ya, di manakah Adi Dampu Awuk saat ini, Kakang? Ke Galuh, mengundang beberapa kawan Eyang Guru. Ya, mungkin besok pagi-pagi ia telah tiba di padepokan ini. Rupanya kalian ada di sini. Oh, Sariti, ayo kembali ke kamarmu. Nenek tua pengurus pengantin itu cerewet sekali. Aku ini yang jadi kena marah karena kau keluar lagi dari kamarmu. Maaf, Kek. Aku bosan berada terus-menerus di kamar itu. Mereka dua nenek itu sudah mengolah tubuhku, mengurut, meminyaki. Entah apa lagi yang akan dilakukannya sepanjang malam. Masih banyak, Charity. Masih banyak, karena itu, kau nikmati saja tetek bengek dari upacara itu. Tetek bengek yang mungkin akan menjadi kenangan manis bagimu kelak jika kau sudah menjadi seorang nenek-nenek. Ayo, cepat bangkit. Kau juga, Seta. Sebaiknya masuk ke dalam. Ajak Saka dan Anting adikmu itu untuk di dalam berbincang. Malam perlahan-lahan terus meningkat menjadi semakin larut. Suasana di padepokan itu tetap ramai, mempersiapkan segala keperluan untuk perayaan besok. Sementara itu tak jauh dari padepokan Gua Larang, di kegelapan malam, di tengah kerimbunan pohon dan semak. Oh, siapa yang dapat kujadikan korban, aku akan menyerang kalian semua apabila Raden Purbaya tidak lagi bersama kalian. Atau setidak-tidaknya, aku akan membunuh kalian satu persatu manakala kalian terpisah dengannya. Akan kutunggu di dalam kegelapan malam ini. Ketika hari menjelang pagi, matahari bersinar gemilang dari celah bukitan, memancarkan sinarnya yang perkasa. Dan suasana di padepokan Gua Larang kembali menjadi ramai. Dan ketika matahari menjadi semakin tinggi, suasana menjadi semakin ramai, manakala tamu-tamu mulai berdatangan. Wanayasa, kapan kau akan memulai upacara pernikahan mereka? Hah? Itu lihat, tamu-tamu sudah banyak yang datang. Sebentar lagi. Beberapa orang pendeta rekanku tengah mempersiapkan segala keperluannya. Kau tolonglah sambutlah tamu-tamu yang masih berdatangan. Aku akan membantu mempersiapkan keperluan upacara itu. Jangan khawatir, Wanayasa. Aku akan lakukan apapun perintahmu. Padepokan itu menjadi semakin ramai saja. Dengan begitu, tugasku akan menjadi semakin mudah. Aku akan bertindak menghancurkan beberapa tokoh yang menjadi tamu di padepokan ini. Tetapi aku tidak akan melakukannya pada kerocok-kerocok. Siapa itu yang datang berkuda dengan kecepatan yang tinggi? Seorang pengemis. Pengemis tongkat merah. Ada apa? Kelihatannya ia tergesa-gesa. Agaknya ada kabar penting yang dibawanya. Itu agaknya ia mendapat hambatan dari penjaga gerbang padepokan. Maafkan aku, Kisana. Izinkan aku. Ada sesuatu yang penting yang ingin kukabarkan pada Baginda Purbaya. Tapi siapakah engkau ini? Pengawal Karang Sedana ataukah pengemis tongkat merah? Aku pengemis tongkat merah. Bukankah Baginda Purbaya ada di dalam padepokanmu ini? Iya. Silakan masuk. Carilah di bagian tamu utama. Baik. Terima kasih. Disampaikannya. Benar-benar membuatku penasaran. Aku akan masuk dan mencari tahu. Aku akan keluar dari semak-semak ini dan membaur dengan para tamu. Aku harus berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan dahulu. Dengan beralih rupa seperti ini, tidak akan ada yang mengenaliku. Aku akan terus ke dalam. Pondok yang paling besar itu pastilah pondok utama tempat para tokoh utama. Ya, aku akan ke sana. Cukup banyak orang di luarnya. Tetapi untuk masuk ke dalam, banyak penjagaan di muka pintunya. Sebaiknya aku pasang telinga saja dari sini. Jika hanya untuk jarak 10 tombak saja. Mengapa aku jika tidak bisa mendengarkan pembicaraannya? Aku akan mengerahkan tenaga saktiku untuk mendengarkan. Ya, aku dapat duduk di sini agar tidak mencurigakan. Di mana engkau menjumpainya? Di pantai utara, tuanku. Tetapi, apakah engkau yakin bahwa dia adalah Cempaka adikku dan bukan orang lain? Tuanku, hamba yakin mengenalnya. Dan lagi Tuan Putri Cempaka juga memperkenalkan dirinya dengan meminta agar saya tidak bercerita tentang dirinya pada tuanku. Lalu, Tuan Putri Cempaka mendekati seorang nelayan dan agaknya membeli perahunya. Dan kemudian ia mengayuh sampannya ke tengah lautan. Mengayuh sampan ke tengah lautan? Iya, Ki. Coba kau ulangi kembali ceritamu secara jelas, agar aku bisa yakin bahwa wanita itu adalah cucuku. Ayo, ceritakan. Baiklah, Ki. Ya, apa itu? Sepertinya aku mengenal gadis muda itu. Kasihan sekali. Wajahnya begitu pucat. Rambutnya awut-awutan. Apakah telah terjadi sesuatu dengannya? Apa yang akan dilakukannya di pinggiran pantai? Sejak tadi aku lihat ia memandang ke laut lepas. Aku ingat, beberapa kali aku pernah berjumpa dengannya. Dia adalah Tuan Putri Cempaka dari Keraton Karangsedana. Iya, aku ingat. Tapi aneh, mengapa ia jadi seperti itu? Akan ku coba mendekati. Nona Cempaka. Siapa kau? Apakah tidak salah dugaanku? Aku berhadapan dengan Tuan Putri Cempaka dari Keraton Karangsedana. Apa maksudmu? Mau apa engkau menegurku? Tidak, Nona. Aku hanya seorang anggota Tongkat Merah tingkatan ketiga. Aku mengenal Nona. Berkali-kali aku melihat Nona di keraton. Di keraton juga saat itu, di Bukit Tengkorak. Tapi keadaan Nona saat ini membuat saya jadi bertanya-tanya. Aku bukanlah Cempaka. Kau salah melihat orang, Paman. Jadi, Paman tidak perlu memikirkan diriku. Lupakan saja apa yang Paman lihat hari ini. Aku bukanlah Cempaka. Bukan Putri Cempaka. Mau kemanakah Tuan Putri? Aku bukanlah Tuan Putri. Ingatlah itu, Paman. Lihatlah pakaian yang aku kenakan ini. Pakaian seorang gadis sudra. Janganlah mengada-ada, Paman. Tinggalkan aku. Dan jangan coba mengikuti aku. Aneh. Iya, pastilah Tuan Putri Cempaka. Apakah yang telah terjadi dengannya? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukannya dengan nelayan itu? Dia membeli perahu nelayan itu dengan uang emas. Mau apa dia? Dia melaut dengan sampan kecil itu. Berbahaya sekali. Apa maunya? Tidak ada satupun pulau yang tampak di laut lepas sana. Apa maunya? Apa maunya dengan sampan kecil seperti itu? Ombak sore mulai membesar. Aku harus menolongnya. Aku harus mencari perahu yang agak besar. dengan bantuan beberapa nelayan, aku mengayuh perahu yang cukup besar, mencoba mengejar Tuan Putri Cempaka. Ombak itu menjadi sangat semakin besar. Celaka, perahunya mulai dipermainkan gelombang. Tuan Putri Cempaka! Tuan Putri! Mungkin, tidak mungkin suaraku akan dapat didengarnya. Perahu sampannya pun sekali muncul dan sekali hilang. Oh, sudah jauh sekali. Oh, yang jaga Dewa Batara. Itu dia perahunya. Iya, itu dia perahunya terlempar tinggi. Celaka. Putri Cempaka pastilah lepas dari sampan kecilnya. Karena pemilik perahu yang membantu hamba ketakutan dengan gelombang yang besar, mereka memaksa hamba untuk segera kembali. Tetapi agaknya terjadi satu keajaiban, tuanku. Dewata telah menolong Tuan Putri Cempaka. Apa maksudmu, Paman? Pada saat itu hamba melihat munculnya sebuah kapal yang besar. Sebuah kapal dagang dengan bendera besar bergambar naga. Beberapa saat dari kejauhan, hamba melihat kapal itu berhenti tak jauh dari tempat Tuan Putri terhempas. Maksudmu, Cempaka berhasil diselamatkan oleh kapal dagang itu? Benar, tuanku, benar. Hamba berani bersumpah, dan mata hamba ini rasanya masih cukup awas dan jelas. Dari kejauhan hamba melihat sesosok tubuh yang merayap naik ke atas perahu dengan dengan bergayut pada seutas kali. Syukurlah, wah yang agung, kapal dagang dengan bendera naga. Apakah itu kapal dagang negeri Cina, kek? Iya. Bendera naga adalah merupakan lambang mereka, pedagang-pedagang Cina. Lalu bagaimanakah dengan nasib Cempaka, kek? Kemanakah berlayarnya kapal itu? Jika menurut penjelasannya ke arah utara, pastilah itu ke negara asal mereka, daratan Cina. Ya, kukira suatu saat Cempaka pasti akan kembali kemari, tuan. Kembali bersama-sama dengan kapal dagang itu. Prabu Purbaya hanya menunduk saja. Berbagai macam kemungkinan tentang kekasihnya terlintas. Berbagai macam bayang-bayang yang menakutkan. Sementara itu di sekelilingnya, Mamang Kuraya, Ki Parang Pungkur, Resi Wanayasa, Anting Wulan serta Raden Sakapal Wakuna juga terdiam. Tidak tahu harus bicara apa untuk menghibur Prabu Purbaya. Sampai akhirnya. Beristirahatlah di belakang beberapa saat, tuanku. Biarlah Wanayasa melanjutkan pekerjaannya, yaitu upacara perayaan pernikahan Sariti dan Seta Keli. Silakan, Eyang Guru. Saya tidak apa-apa. Baiklah, tuanku. Dan mengenai Cempaka, biarlah setelah upacara ini kita pikirkan bersama-sama. Cempaka meninggalkan daratan Pasundan ini. Sebuah berita baik. Rencanaku akan kulaksanakan segera. Aku akan memporak-porandakan tempat ini. Tanpa kedua orang itu bersamaan, tidak ada lagi yang aku takutkan. Itu dia Purbaya. Mau kemanakah dia? Agaknya ia ingin meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Kulihat dari caranya tengok-tengok. Bagus. Kau boleh pergi dulu, Purbaya. Biarlah kali ini beberapa tokoh utama musuhku yang kubantai. Tetapi lain kali, aku akan mendatangimu. Aku akan mencarimu yang telah kehilangan Cempaka pasanganmu. Betul dugaanku. Prabu Purbaya menyelinap meninggalkan padepokan ini. Iya. Sekarang adalah giliranku yang menyelinap ke dalam. Harus berupaya mendapatkan pedang ular emas dari tangan Anting Wulan. Pedang itu akan merepotkan diriku. Di mana Anting Wulan? Itu dia. Mereka sedang menonton upacara yang akan segera dimulai. Aku akan membuatnya kembali penasaran. Mati penasaran karena gagalnya perkawinan ini. Pedang itu ada di pinggangnya. Aku akan menyambarnya dengan tiba-tiba dari pinggangnya. Menyambar pedang itu sekarang juga dan melumpuhkannya. Setan, kembalikan pedangku. Pedang ular emas kembali menjadi milikku. Mampuslah kini kalian semua. Awas, menyingkirlah. Pasti ini adalah Resi Amista. Kau lari kemana kau, Resi Iblis Licik? Mengapa kau tidak menyembah dan meminta ampun padaku, Mamang Kuraya? Tahukah kau apa yang kini berada dalam genggamanku? Awas, kepung tempat ini. Jangan biarkan Resi Iblis ini kembali lolos. Dan buktikan saja apa yang akan terjadi. Resi Amista bergerak cepat dan mengayunkan pedang ular emas itu ke kiri dan kanan. Bersamaan dengan geraknya itu, jerit dan pekikian mengerikan terdengar. Beberapa tubuh terkapar jatuh dan tubuh terbelah serta anggota tubuh yang berserakan. Sariti dan Setapling bergetar, tubuhnya menahan amarah yang teramat sangat. Manakala melihat para tamu undangannya justru menjadi korban. Oh, tidak! Tidak! Mereka adalah tamu-tamuku. Tidak! Mereka tidak boleh mati. Awas kau, Amista. Aku akan mengadu nyawa denganmu. Apa? Ambil pedang di lantai itu, Sariti. Ayo, kita serang manusia iblis itu. Singkirlah, Seta. Sariti, kami akan meringkus dan menangkap iblis asing ini. Lakukan sabaran angin pedang itu. Pedang itu amat tajam. Awas! Ayo, mendekatlah. Dan kalian semua akan kubuat mampus. Mundurlah, Sariti. Kami masih sanggup untuk meringkus. Aku tidak bisa terlalu mengandalkan pedang ular emas ini saja menghadapi keroyokan belasan tokoh-tokoh sakti ini. Berhati-hatilah, Haji Lima Bayang-Bayang. Ayolah, ini aku akan lebih leluasa menghadapi kalian. Dan lihatlah ini, 5 pedang ular emas di tanganku. Sudah berapa belas tamuku yang tewas dibantai oleh resi iblis ini. Awas kau, Amista. Hati-hati lawan Ayasa. Tanpa mempedulikan keselamatannya lagi, Resi Wanayasa yang telah menjadi geram dengan kebiadaban Resi Amista menyerang, menerjang ke arah tubuh Resi Amista, berusaha menembus kilatan pedang ular emas. Akan tetapi Resi Amista yang dihadapinya adalah merupakan bentuk-bentuk semut. Resi Wanayasa berhasil memukul kepala Resi Amista hingga bentuk itu jatuh terkapar di tanah. Akan tetapi bentuknya yang lain mengibaskan pedangnya ke arah tubuh Resi Wanayasa, dan tanpa dapat dicegah lagi, tubuh Resi Wanayasa itu meregang ketika pedang ular mas milik muridnya sendiri tertanam di tubuhnya. Janganlah gentar dan takut menghadapi kematian karena para murka, karena kalian dilahirkan ke dunia adalah untuk menumpas dan menghalangi keangkaran murka. Hati-hati, hati-hatilah. Resi itu terlalu takut. Eyang, Eyang Guru, aku berjanji akan memburu kemanapun iblis itu berada. Aku akan membalaskan semua dendam ini. Setan, aku akan mengadu jiwa denganmu, hei iblis Amista. Siapa lagi yang akan menyusul, ha? Jangan terlalu ceroboh, Ulan. Berhati-hatilah. Serangan dari berbagai arah terus menyerang Resi Amista. Tetapi tetap saja 5 bentuk semu itu berdiri tegar. Sesekali Mamang Kuraya, Anting Wulan maupun Raden Sangkapal Wakuna berhasil menjatuhkan sebuah bayangan. Akan tetapi di lain kesempatan, bayangan ataupun bentuk semu itu bangkit kembali menerjang mereka dengan kibasan-kibasan pedang ular mas. Oh, setan! Ternyata pedang di tangannya tadi itu hanyalah bayang-bayang saja. Aku akan berusaha untuk mencari pedang ular emas yang asli. Ulan, kau tidak akan berhasil dengan cara seperti itu. Lumpuhkanlah sekaligus 5 bayang-bayangnya. Baru kita akan berhasil melumpuhkannya. Itulah kunci dari aji 5 bayang-bayang atau pancawayang. Bersiaplah, kita akan melumpuhkannya secara bersamaan. Baik, Paman. Kau menyingkirlah dulu, Punggur. Cepat pedangmu, Ulan. Baik, Kai. Melihat 5 bentuk semu itu terkapar, sejenak Anting Wulan dan Raden Sangkapal Wakuna tertegun. Apalagi ketika melihat secara gaib 5 bentuk itu lenyap dan kemudian berubah menjadi satu bentuk aslinya, yaitu Resi Amista yang sesungguhnya. Dan ketika mendengar teguran dari Mamang Kuraya, dengan cepat Anting Wulan menyambar pedang ular mas yang masih tergenggam di tangannya. Tetapi belum lagi sempat ia berhasil mengambil pedang itu dari tangan Resi Amista. Tiba-tiba saja, tubuh yang terkapar itu melompat bangkit, bahkan kemudian kembali menyerang Anting Wulan dengan kibasan pedang ular masnya. Oh, gila. Semakin cepat saja kemampuannya untuk bangkit kembali. Rawa ronteknya menjadi semakin sempurna. Ayolah, datanglah terus mendekat. Pertarungan kembali terjadi. Resi Amista kini menerapkan kembali aji lima bayang-bayangnya dan bergerak mulai hati-hati. Demikian juga dengan Anting Wulan, Mamang Kuraya, serta Raden Sakapalwakuna. Tiga tokoh pendekar Pasundan itu berhasil mendesak mundur Resi Amista. Tetapi Resi Amista menghadapi desakan hebat itu sambil tertawa terbahak-bahak memekakkan telinga mereka yang mendengar. Ketika pertempuran itu tengah mencapai puncaknya, tiba-tiba saja Mamang Kuraya mengeluh dan tidak lagi mampu mengontrol dan menguasai dirinya. Celaka, racun kadal api ini dalam tubuhku kumat kembali. Oh, apa yang terjadi dengan Mamang Kuraya? Kakek! Apa yang terjadi, Ayang? Tidak usah. Lukaku terlampau parah. Kau tidak perlu menolong lagi. Racun kadal api kembali kumat, dan aku tidak berhasil menguasai diri hingga Amista berhasil melukaiku. Kakek, sayang sekali Purbaya tidak berada di sini. Sayang sekali. Walaupun kepandaian anak itu tidak sehebat Anting Wulan dan Saka, tapi kekuatan agung yang berada dalam tubuhnya pasti akan dapat mengatasi apapun juga. Aduh, sayang sekali. Bencana dan malapetaka akan menjadi semakin meluas akibat mereka. Akibat rusaknya hubungan mereka. Kakek, jika kau bertemu dengan Cempaka, katakanlah penyesalanku yang tiada terhingga. Jika mereka tidak kembali bersatu, petaka akan semakin meluas di tanah ini. Terjadi sudah agaknya petaka Asmara Dewa. Kakek, kita akan mengadu nyawa dengannya. Apapun yang akan terjadi. Iya. Diamlah di sini, Sariti. Biarlah aku yang maju. Kepandaianmu masih terlampau jauh untuk terjun ke sana. Karena itu... Ya, kau benar, Seta. Kita akan turun membantu Anting dan Saka. Kau tunggulah di pinggir arena ini. Marilah, Seta. Hari telah sore. Aku telah dipaksa bertempur sejak pagi tadi. Tidak mungkin aku melayaninya terus-menerus. Mereka berganti-ganti menyerangku. Sementara aku melayaninya seorang diri. Pada titik tertentu, aku tentu akan kehilangan seluruh tenagaku dan menjadi bulan-bulanan mereka. Satu-satunya jalan ialah melarikan diri dari kepungan mereka. Tapi tidak mungkin aku dapat lari dengan begitu saja. Aku terpaksa harus memperdaya mereka. Ya, dengan berkorban melepaskan kembali pedang ular mas ini. Oh, yeah. Kura, terimalah pedang ini. Wulan, ambil pedangku itu. Melihat Resi Amista melemparkan pedang ular mas jauh keluar arena, Raden Sakapalwaguna mundur dan berjaga-jaga. Sedangkan Anting Wulan melesat mengejar pedangnya jauh ke semak-semak. Sementara itu, Resi Amista mempergunakan kesempatan itu sambil melepaskan pukulan mautnya ke arah Ki Parang Pungkur. Amista, jangan lari kau. Setelah mendapatkan kembali pedang ular masnya, Anting Wulan menyadari bahwa itu adalah siasat dari Resi Amista yang ingin melarikan diri. Segera saja ia melesat menyusul suaminya Raden Sakapalwaguna. Sementara itu, langit mulai gelap. Bagaimana, Kanda? Lenyap, entah kemana. Keburaman suasana senja membantunya hilang dari pandanganku. Kita tidak mungkin mengejarnya terus di rimbunan hutan itu. Berbahaya sekali. Wulan, sebaiknya kita kembali saja. Agaknya Ki Parang Pungkur pun berhasil dilukainya pula. Marilah, Kanda. Aku tidak apa-apa, Sariti. Sudahlah, tenangkan hatimu. Tapi luka di pundak kakek cukup berbahaya. Siapakah yang akan menolong? Kita tidak bisa lagi menemukan Dewi Jampi. Seta, keluarlah engkau. Temuilah para tamu yang masih berada di padepokan kita. Sampaikan pernyataan maaf dariku. Dan berikan perintah kepada para cantrik untuk merawat para tamu yang terluka dengan sebaik-baiknya. Dan merawat mereka yang tewas untuk penguburan esok hari. Akan saya lakukan. Kakek istirahatlah dengan tenang. Sementara para cantrik melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, saya akan mencoba mencari Paman Batangan yang mengenal baik cara-cara perawatan luka. Yang jagat Dewa Betara, entah berapa banyak yang tewas di padepokanku ini. Tewas pada saat hari perkawinanku. Benar-benar runtuh sudah padepokan Gua Larang. Tidak mampu melindungi tamu undangannya. Paman, berapa banyak tamu kita yang terluka? 18 orang, Raden. Semuanya jadi 20 jika dihitung dengan Eyang Guru dan Kakek Mamangkuraya. Ya. Rawatlah mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah orang-orang yang telah melepaskan budi yang tiada taranya. Catat nama-nama mereka. Gua Larang harus dapat menjunjung tinggi anak dan turunan mereka sebagai balas budi kita. Iya, Raden, hamba akan lakukan. Ayo kamu beritahu kepada Raden Saka dan Seta Kering. Ayo cepat. Ayo bebaskan. Dimohon dibuat. Ayo bawa ke padepokan. Ayo mari. Mari. Ada apa itu? Coba lihat ke sana, Paman Ambacang. Baik, Raden. Celaka, Raden. Apa yang terjadi, Paman? Raden, celaka. Adik Raden, Dan Pawo tewas. Adik Awu? Iya. Apa yang telah terjadi? Di mana kalian menemukannya? Saya adalah Raden. Dia adalah penduduk desa Sumur Opat, Raden. Iya, Raden. Dan baru saja ia menemukan mayat Adi Dampuawo di pinggiran hutan. Saya yang menemukan. Iblis neraka. Apalagi ini yang terjadi? terbakar akibat pukulan ganas dari Resi Amista. Oh, agaknya Adi Awu bertemu dengan Resi Amista di pinggiran hutan Desa Sumur Opat. Ya, ini adalah perbuatannya. Oh, awas kau Amista. Aku akan mengadu nyawa denganmu. Apa yang telah terjadi, Sariti? Ada apa dengan Seta Keling suamimu? Adi Dampu Awuk ditemukan penduduk Desa Sumur Opat dalam keadaan tewas, kakek. Yang jaga Dewa Batara. Siapakah yang dapat membendung keangkaraan murkanya? Saya akan menumpasnya, kek. Jangan khawatir. Semua ini terjadi adalah karena kealpaan saya. Karena kekurangan kewaspadaan saya. Eyang Guru terbunuh. Kakek Mamang Kuraya tewas. Kakek pun terluka. Dan kini, Adi Dampu Awuk. Sudahlah. Tidak ada gunanya kita merintih dan meratap. Sebaiknya kita rawat semua korban. Dan kemudian, mencari Resi Iblis itu. Tanpa pedang ular emas di tangan, kehebatannya tidaklah menakutkan. Sekalipun ia mempunyai ajir awar rontek dan 5 bayang-bayang, aku masih sanggup untuk membunuhnya sebanyak 10 kali. Dan aku akan menemukan cara untuk melenyapkan awar ronteknya. Aku akan mencari urat kerpu putih. Aku akan mengikatnya dan kemudian memberatkan tubuhnya dengan sebuah batu dan melemparkan ke tengah samudra. Awas kau Amista, kau harus mati di tanganku. Siapa? Masuk saja. Oh, kau Nenek Jambi? Tidak kami sangka, Dewata telah mengirimkan Nenek kemari. Kami benar-benar sangat membutuhkan pertolongan Nenek. Biarlah. Aku melihat keadaan Ki Parang Pungkur dulu. Baru nanti kita bercerita. Keadaan cukup berbahaya. Tanpa banyak bicara lagi, Dewi Jampi duduk dan kemudian mulai meraba sana dan sini. Kemudian dari balik bajunya dikeluarkan sebotol obat yang telah dikeringkan dan berbentuk pil. Bawakan aku air panas sedikit. Obat ini akan kucairkan ke dalam air panas. Sebentar, Nek. Di dapur telah banyak tersedia. Kau datang tepat pada waktunya, Dewi Jambi. Banyak pekerjaan di sini. Aku kira kau bisa tinggalkan aku dan lihat beberapa toko yang terluka itu. Di mana Kawanayasa? Aku belum melihatnya. Hei, kenapa kalian semua terdiam? Di mana Wanayasa? Apa yang terjadi dengannya? Aku tahu, pastilah ini semua adalah perbuatan Resi Amista. Lalu di mana pula Tuan Mamang Kuraya serta Prabu Purbaya? Seta, ajaklah Dewi Jampi menemui Mamang Kuraya dan Wanayasa. Ayo. Iya. Marilah, Nek. Ikutlah saya. Itulah mereka, Nek. Hiang jaga Dewa Betara, Tuan Mamang Kuraya tewas oleh Resi Amista. Begitu juga Wanayasa. Dan siapa pula itu? Adi Dampu Awu. Benar-benar iblis Resi Asing itu. Lalu di manakah Gusti Prabu Purbaya? Beliau telah pergi dari padepokan ini. Begitu mendengar berita tentang Cempaka yang pergi meninggalkan daratan Pasundan. Ya, kakek Mamang Kuraya hanya berharap pada beliau, pada Gusti Prabu Purbaya. Menurutnya, satu-satunya orang yang ditakuti Resi Asing itu hanyalah Prabu Purbaya dan Cempaka. Kini setelah keduanya pergi, Mamang Kuraya mencemaskan keadaan Pasundan dan Tanah Jawa ini. Semoga Hyang Agung tetap melindungi tanah ini. Melindunginya dari keangkara murkaannya. Keangkara murkaan Resi Asing itu. Aku akan mencoba melihat keadaan korban-korban yang lain. Malam semakin larut. Padepokan Gua Larang kini berbeda dengan malam sebelumnya yang penuh dengan keceriaan. Suasana malam kali ini begitu hening. Sesekali murid-murid Gua Larang dan juga para tamu mengucapkan bait-bait doa untuk mengantarkan dan mengiringi jalannya jenazah orang yang mereka hormati menuju nirwana. Malam menjadi semakin larut. Beberapa dari mereka yang terluka telah terlelap pulas. Tetapi bagi mereka yang tidak mendapat luka, tetap berjaga-jaga hingga hari terang kembali. Dan kemudian mempersiapkan upacara penguburan pada keesokan harinya. Setelah upacara penguburan selesai. Maaf Kakang Sita, kami berdua telah memutuskan untuk meninggalkan padepokan ini segera setelah upacara penguburan. Kemanakah kalian akan pergi? Mengembara. Untuk mencari dan menemukan Resi Amista. Aku kira aku pun memutuskan untuk melakukan hal itu. Bukankah begitu, Sariti? Iya. Kita akan membalaskan dendam yang tiada tara ini. Aib akan tercoreng sepanjang hidupku jika aku tidak bisa melunaskan dendam ini. Dendam Eyang Resi, kakek Mamengku Raya, adik Dampu Awuk, serta seluruh undangan kita yang tewas di padepokan ini. Bagaimana menurut kakek? Apakah saya dapat membawa Sariti untuk mencari Resi Amista? Ya, boleh, boleh. Tentu saja kau boleh membawa istrimu. Kau sudah mempunyai hak penuh atas diri Sariti. Tetapi hanya satu pesanku, Sita. Buatlah pertimbangan yang matang. Aku khawatir kau belum dapat menghadapi Resi Amista. Aku pun tidak akan berdaya menghadapinya. Ya, apalagi kini setelah ia memiliki Aji Rawa Rontek. Kau sudah melihat sendiri, bukan? Apa yang dapat diperbuat oleh Resi Amista? Tapi, kek, semua itu terjadi adalah karena pedang ular emas berada di tangannya. Kekuatan Resi Amista menjadi bertambah berlipat ganda. Tanpa pedang itu di tangannya, masih ada Rawa Ronteknya dan juga Aji Lima Bayang-Bayangnya. Mungkin jika engkau yang menghadapinya berdua, aku tidaklah khawatir. Walaupun aku tidak yakin kau dapat membunuhnya. Lalu dengan begitu, apakah kakek tidak mengharapkan aku bertindak terhadap Resi Amista? Ya, bukan begitu, Seta. Kita akan bergabung bersama-sama. Kau boleh mencarinya. Tetapi jika mengetahui jejaknya, usahakanlah untuk menghubungi aku. Apalagi jika kita bisa menghubungi Anting Wulan dan Saka Palwaguna, saudaramu. Aku mengharapkan agar tindakan kita kelak akan berhasil pada sasarannya. Baiklah, kami akan berusaha. Aku akan berusaha menghubungi anggota Tongkat Merah dimanapun kami berada. Bagus, Wulan. Ya, memang sebenarnya itulah yang aku kehendaki. Kalian berdua suami istrilah yang kini menjadi harapan untuk dapat merintangi kebiadaban resi asing itu. Dan kemudian satu hal yang ingin ku minta kau lakukan, Seta. Apakah itu, Kek? Untuk sementara ini, kau bubarkanlah perguruanmu. Biarkanlah murid-murid Gua Larang menyebar, meninggalkan padepokan ini seperti halnya beberapa tahun yang silam, agar tidak terjadi sesuatu hal dengan mereka saat kita semua tak ada di sini. Ya, kakek benar. Saya akan melakukan hal itu, Kek. Marilah kita berkemas, Sariti. Siapkanlah segala sesuatunya untuk perjalanan kita. Demikianlah, mulai hari itu Gua Larang kembali menjadi sebuah padepokan yang sunyi. Seluruh murid-murid padepokan itu menyebar, meninggalkan padepokan yang mereka cintai. cintai. Sementara itu Resi Amista yang lari meninggalkan Gua Larang pergi menuju istana Karang Sedana. Syarat bahwa istana ini sudah boleh kita miliki. Apa maksudnya Kanda Parumpang? Bagaimana dengan Purbaya? Menurut Resi Amista, Purbaya mungkin saat ini sudah tidak lagi berada di tanah Pasundan. Maksud Kanda, dia pergi meninggalkan Pasundan. Lalu kemanakah dia perginya, Kanda? Purbaya pergi mengarungi samudra, mengejar cempaka yang dibawa oleh kapal dagang Cina. Mungkin saat ini ia telah mampus ditelan samudra yang maha luas itu. Istana Karang Sedana ini kini menjadi milik kita, Dinda. Kini kitalah yang akan berkuasa sepenuhnya. Tapi bukankah saat ini kita sudah berkuasa penuh, Kanda? Apalagi yang akan Kanda lakukan? Menguasai dengan sepenuhnya. Mengambil alih kekuasaan ini. Janganlah bersikap bodoh, Kanda. Jangan lakukan dengan cara seperti itu. Karang Sedana sudah menjadi milik kita. Buat saja strategi untuk menguatkan kekuasaan kita. Kita akan memiliki kekuasaan ini untuk selamanya tanpa bertumpahan darah. Apalagi yang kau takutkan? Besok Resi Amista akan mengirimkan beberapa orang tokoh yang dapat kita jadikan pengawal utama kita. Janganlah bodoh, Kanda. Dengarkan kata-kata Dinda sekali lagi. Saat ini Resi Amista belum berani secara terus terang datang kemari. Berarti ia belum yakin benar dengan keadaan Prabu Purbaya serta Cempaka. Karena itu dengarlah, Kanda. Perkuat saja kedudukan kita di Karang Sedana. Seandainya kelak Purbaya datang dan Amista tidak membantu kita, kita tidak perlu takut karena kita belum membuat suatu kesalahan pun, Kanda. Kanda mengerti, kan? Tapi aku... Sudahlah. Dengarkan kata-kata Dinda. Kita perkuat kedudukan kita di Karang Sedana ini. Kita tingkatkan kesejahteraan prajurit kita. Dan sebagai imbalan untuk pengeluaran itu, kita bisa dapatkan dari rakyat Karang Sedana. Tapi... Percayalah, Kanda. Kita akan mendapatkan dukungan yang baik dari seluruh jajaran prajurit. Kanda tidak perlu khawatir. Lakukan saja apa yang aku katakan. Kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak dari pajak-pajak dan upeti negara-negara tetangga. Kau benar-benar hebat, Dinda Ratih. Aku akan melakukan apa perintahmu itu. Suatu malam ketika Raka Parumpang tengah istirahat di dalam biliknya bersama Ratih Pudakwangi. Selamat malam, Tuan Raka Parumpang. Oh, engkau rupanya Tuan Amista. Apakah ada sesuatu yang penting Tuan datang mengunjungi bilikku malam-malam seperti ini? Tentu. Tentu ada sedikit keperluan penting. Iya. Dalam waktu dekat ini, entah itu besok atau lusa, akan datang seseorang yang mungkin akan menyelidiki kekuasaanmu. Jika itu bukan orang-orang dari Gua Larang, tentu pimpinan pengemis tongkat merah. Tapi aku harap kau dapat menerimanya secara baik-baik. Jangan membuat keributan di dalam keratonmu. Aku tidak ingin keberadaanku di sini akan tercium oleh mereka musuh-musuhku. Simpanlah segala kekuatanmu yang ada. Kau mengerti? Oh, iya. Aku mengerti, Tuan Amista. Tapi aku kira mereka tidak akan berani berbuat seperti itu. Sikapmu yang terlalu berlebihan memeras rakyat Karangsedana dan menarik upeti besar dari negara-negara tetangga tentu saja mengundang curiga dan minat mereka untuk menyelidiki. Nah, berhati-hatilah, terutama terhadap pimpinan tongkat merah yang usilan itu. Baiklah, baiklah, aku akan menuruti kata-katamu. Baiklah, jika begitu aku pergi kembali. Selamat tinggal, Tuan Raga dan Nyonya Rati. Hebat sekali resi asing itu, Kanda. Dia melompat dari hadapan kita ke atas sana. Bagaikan menghilang saja. Sudahlah. Kita akan menjadi semakin besar dan tegar bekerja sama dengan seorang seperti Resi Amista. Sebenarnya sakit hati sekali. Bekerja sama dan tunduk mendengarkan perintah orang yang pernah menjadi pembantuku. Pengawal Kakang Suntana almarhum. Sudahlah, Dinda. Itu adalah masa lalu. Tetapi sekarang, justru dengan ambisinya, kita akan menjadi besar. Bahkan jauh lebih besar dari saat ini. Nah, marilah kita tidur, Dinda Rati. Untuk sementara, kita lupakanlah urusan-urusan yang dapat memusingkan kepala kita. Baik. Baiklah, Kandaraka. Apa yang sesungguhnya telah terjadi di Keraton Karangsedana? Mengapa keraton ini kini nampak semakin angker saja? Prabu Purbaya belum juga kembali. Dan Raka Parumpang yang telah diberikan wewenang telah menyalahgunakannya. Banyak rakyat Karangsedana yang mengeluh. Ya, aku akan mencoba menanyakan dan menyampaikan keluhan mereka. Aku akan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sikap mereka dengan perkembangan yang dibuat oleh penguasa baru mereka selama Prabu Purbaya tidak ada. Hei, mau apa engkau kemari pengemis kotor? Tinggalkan cepat tempat ini, atau aku akan melemparmu. Maafkan aku, Tuan Prajurit yang terhormat. Bolehkah aku memperkenalkan diriku? Memperkenalkan diri? Aku tidak perlu berkenalan dengan pengemis macammu. Sudahlah, Adi. Jangan banyak bicara saja. Kusur saja dia dengan ujung tombakmu. Jangan kotorkan tanganmu. Mengapa jadi seperti ini sikap prajurit Karangsedana? Sungguh sayang sekali. Setan, kau benar-benar menghina kami. Cukup, Adi. Jangan kau hajar terus. Biarkan saja dia bangkit dan pergi dari sini. Kalian ini keterlaluan sekali. Aku yang datang secara baik-baik ingin bertanya, malah kalian buat terlempar seperti ini. Apakah memang benar sudah parah keadaan Keraton Karangsedana? Mundurlah, Adi Tembirang. Agaknya dia adalah pengemis tongkat merah. Benar, Tuan Prajurit. Ternyata matamu cukup tajam dibandingkan dengan adikmu itu. Aku adalah anggota tongkat merah. Apakah sebenarnya kehendakmu, hai pengemis usilan? Agaknya gelar itu semakin populer saja. Pengemis usilan. Baiklah, baiklah, tidak apa. Maksud kedatanganku kemari adalah untuk menanyakan sikap kalian dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Perubahan pajak yang sangat memberatkan penduduk Karang Sedana. Memberatkan penduduk? Ya, ya. Kau ini aneh sekali, ha? Tentu saja semua peraturan yang dibuat oleh penguasa kami telah dipikirkan masak-masak agar tidak memberatkan penduduk. Tetapi jika masih ada yang mengeluh karena pajak itu, pastilah mereka adalah orang-orang malas saja. Oh, jadi begitu ya? Oh, rupanya keraton kami kedatangan seorang tamu terhormat. Tuanku yang mulia Raka Parumpang. Salam hormat hamba yang hina ini untuk tuanku. Terima kasih. Marilah masuk, Tuan Pungkur. Jika memang ada yang ingin tuan bicarakan bersamaku. Oh, agaknya mata dan pandangan tuan ini luas sekali hingga dapat mengenali hamba yang hina. Siapakah orang yang tidak mengenal Tuan Pungkur? Hah? Raja di raja dari kaum pengemis sejawa dan Pasundan. Mari silahkan masuk, Tuan Pungkur. Terima kasih, tuanku. Ki Parang Pungkur tanpa ragu lagi kemudian masuk mengikuti langkah Raka Parumpang. Setibanya di bangsal utama. Mungkin maksud kedatangan hamba ini agak kurang pada tempatnya, tuan. Tetapi keluhan dan rintihan dari rakyat tuanku membuat hamba berusaha memberanikan diri untuk melaksanakannya. Masalah apakah itu, Tuan Pungkur? Banyak dari penduduk Karang Sedana yang mengeluh dengan kebijaksanaan keraton Karang Sedana akhir-akhir ini. Tentang kenaikan pajak yang harus mereka bayarkan. Mungkin itu memang benar sedikit memberatkan. Tetapi aku hanya menjalankan perintah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perintah dari Gusti Prabu Purbaya. Begitukah? Satu saat, jika beliau pulang, aku akan menanyakan kebijaksanaannya itu. Kita tunggu saja, Tuan Pungkur. Ya. Jika begitu, memang kepada beliau lah saya harus menanyakan hal ini, tuan. Jika begitu, terpaksa saya harus menunggunya beberapa lama lagi. Kalau begitu, saya telah salah alamat, tuan. Saya mohon maaf dan permisi. Oh, sayang sekali. Sebenarnya aku ingin lebih banyak berbicara dengan Tuan Pungkur. Tetapi, baiklah. Jika memang tuan tergesa-gesa. Pengawal. Ya, tuan. Antarkan Tuan Pungkur ini hingga keluar istana. Siap, tuan. Aneh sekali. Jika memang benar Prabu Purbaya yang telah menentukan aturan itu. Aku tidak dapat berbuat lain kecuali menunggu kembalinya beliau. Tapi mengapa sejak perginya Sang Prabu Purbaya, suasana keraton itu nampak berubah? Sikap para prajurit itu kini tidak lagi seperti dulu. Hilang semua tata keramanya. Aku akan mencari kontak dengan Anting Bulan dan Saka untuk menanyakan perkembangan usaha mereka. Resi Amista benar-benar bagaikan hilang di telan bumi. Kita tinggalkan dulu usaha Ki Parang Pungkur bersama dengan para murid Gua Larang untuk mencari Resi Amista. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan dari Prabu Purbaya yang mencari cempaka menuju pantai utara. Dewata Agung, kemanakah aku harus mencari kacempaka? Kina. Apakah aku harus menuju ke sana? Untunglah pakaianku tidak terlalu menyolok. Aku akan menyelidiki di pelabuhan Indraprasta, pelabuhan terbesar di pantai utara. Kukira dari sana aku dapat menyelidiki kepastian tujuan kapal berbendera naga itu. Kemanakah aku akan bertanya? Kepada Syah Bandar ataukah orang-orang di sekitar sini? Hei, menyingkir, menyingkir! Jangan menghalangi jalan! Ayo, terus, terus! Ya, menyingkirkan! Yo, Paman, apakah ada kapal yang menuju daratan Cina? Hah? Apa? Daratan Cina? Kau terlambat, anak muda. Baru saja 2 hari yang lalu, sebuah kapal besar menuju daratan Cina. Jika kau ingin ke sana, kau bisa menunggu sekitar 1 purnama atau lebih. Itu pun jika memang ada kapal besar yang singgah dari sana, dari daratan Cina. Yo, yo, oh, yo, yo, terus jangan, minggir ke sana. Yo, hei, jangan berangkat dulu, isi sampai penuh, tunggu. Ya, isi dulu. Awas, hati-hati bongkarnya. Terima kasih, Paman. Oh, oh. Saya permisi. Ya, ya, ya, ya. Hei, terus, terus. Hei, jangan, jangan, hei, jangan, jangan. Yang lain, segerakan juga, yuk. Yang Agung, kini apa yang dapat kuperbuat? Terbatas kemampuanku sebagai manusia, sekalipun sebagai seorang maharaja. Apakah aku harus membuat sebuah kapal besar sebagaimana milik orang-orang Cina untuk mengarungi samudra yang sangat luas? Sebuah kapal layar yang sangat besar. Eh, keluar, keluar! Laki-laki yang kutegur tadi mencariku. Entah apa keperluannya. Tuan, besok akan ada kapal yang berlayar menuju India. Tetapi Tuan dapat turun di Malaka, di mana perahu besar itu singgah. Dari sana, Tuan akan dapat berganti kapal menuju daratan Cina yang sudah tidak jauh lagi. Benarkah itu? Tetapi apakah Tuan sanggup membayarnya? 2 keping emas untuk ongkos perjalanan ke sana. Tuan dapat tidur nyenyak, makan enak. Aku akan membayarnya. Sekarang aku tidak membawa uangnya. Aku akan memberikan besok di kapal. Baiklah, aku menunggu kau di tangga kapal layar itu. Ingatlah, cari kapal layar dengan bendera bergambar Trisula. Selamat tinggal anak muda. Sampai besok. Sejenak Prabu Purbaya termenung. Dipandanginya perahu-perahu layar yang besar berjajar di sana-sini, tidak beraturan di Bandar Indraprasta. Kesibukan-kesibukan orang-orang di sekitar bandar yang membongkar dan memuat barang. Setelah beberapa saat menghela nafas. Aku harus mencari 2 keping emas. Dewata Agung, di mana bisa kudapatkan 2 keping emas sebagai ongkos pembayaran perahu besar itu? Pencuri pakaianku itu benar. Aku memang perlu merasakan sulitnya penderitaan yang dilakukan mereka, rakyatku. Sulitnya mencari uang untuk keperluan hidup. Apakah aku harus mendatangi keraton Indraprasta dan mencari pinjaman untuk besok pagi? Belum tentu penguasa Indraprasta yang merupakan putri tunggal dari Prabu Sora musuhku akan memberikan bantuan untukku. Ataukah aku harus mengemis? Tapi mana mungkin aku akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu dari mengemis. Yang jagat Dewa Batara. Sampurasun. Rampes. Siapakah paman ini? Jika tidak salah penglihatan hamba, tuan ini adalah tuanku Purbaya. Iya, kau benar. Apakah engkau adalah anggota Tongkat Merah? Benar tuanku, benar. Hamba lihat agaknya tuanku sedang mendapat 1 kesulitan. Apakah ada yang dapat hamba bantu? Benar. Aku membutuhkan 2 keping uang emas. Apakah kalian dari tongkat merah dapat membantu? Tentu saja, tuanku. Keperluan tuanku itu akan dapat kami siapkan segera. Tapi jika boleh hamba tahu, apakah yang sedang tuanku lakukan di tempat ini? Apakah tuanku memerlukan bantuan kami lainnya? Terima kasih. Aku akan sangat berterima kasih jika kau dapat menyediakan aku 2 keping emas malam ini. Pagi-pagi sekali aku akan berlayar. Berlayar? Tuanku hendak pergi kemana? Jauh ke negeri seberang. Perjalanan yang mungkin akan memakan waktu 2 atau 3 purnama. Atau bahkan lebih dari itu. Baiklah. Baiklah jika begitu, hamba akan menyiapkan segala keperluan tuanku. Terima kasih. Sampaikanlah salamku untuk pimpinan tongkat merah wilayah ini, juga pada kakek Parang Pungkur. Baiklah, hamba pergi dahulu tuanku. Hamba akan kembali segera. Pucuk dicinta ulam tiba. Malam hari ketika Prabu Purbaya yang nyaris seperti gelandangan itu berjalan kesana kemari di Bandar Indraprasta, datang beberapa orang pengemis tongkat merah yang mengantarkan beberapa keping uang emas. Dan pada keesokan harinya, ketika matahari telah tinggi, Yang Jaga Dewa Batara, lindungilah hambamu dalam perjalanan ini. Semoga dapat kutemui Kacimpaka di negeri seberang sana. Selamat tinggal rakyat Karang Sedana. Semoga Paman Raka Parumpang dapat menjalankan pemerintahan di Karang Sedana dengan sebaik-baiknya. Apakah ini adalah arti dari mimpiku beberapa waktu yang lalu? Sebuah kekuatan yang menggulung dan mengguncang hubunganku. Tuanku! Kacimpaka, itu Kacimpaka di tengah samudra yang bergelombang ganas. Kacimpaka! Janganlah kamu lagi di Kacimpaka. Kembalilah ke Karang Sedana. Tidak! Kau harus kembali bersamaku. Kau harus kembali ke Kacimpaka. Dewata Agung, apa yang baru saja terjadi? Seakan-akan aku melihat Kacimpaka jauh di tengah samudra sana. Beberapa awak kapal ini memperhatikan diriku. Benar-benar memalukan. Raden Purbaya terduduk lemas di pinggir bibir kapal. Beberapa penumpang dan awak kapal memandangnya dari kejauhan. Prabu Purbaya yang merasa malu, menunduk dan terus menunduk. Sementara perahu besar itu melaju menembus gelombang. Melaju cepat, seakan-akan berusaha untuk menggapai tepi langit yang jauh di hadapannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah ini, Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show Bandung.